tentangmu. Itu yang ku harap ada padaku, agar agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liarmu. Ajari aku tuh jadi pejar tantangmu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk pangkaku. Di persembunyian aku menari, di persembunyian aku menyanyi. Mengungkapnya kepadamu. Na na na na. Ajari aku tuh cari pejabat tanganku. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Meratap matahari pun aku tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk mataku. Di persembunyian aku menyanyi. Kujantan.